Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan membaca hadis berikutnya, ada beberapa tanbihat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kaitannya dengan permasalahan kehadiran. Termasuk di antara adab di dalam talabul ilm, bagaimana seorang untuk bisa ya menghadiri sebuah majelis dengan sesegera mungkin, ya jangan sampai ya dia terlambat. Jika kita melihat orang-orang yang berupaya untuk mengejar masalah duniawiyah, tidak ingin tertinggal, apakah lagi tentunya ya untuk mendapatkan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemaslahatannya bukan hanya sebatas di kehidupan dunia, tetapi ya kemaslahatan yang abadi di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, sepertinya terkait dengan buku ataupun kitab yang dipelajari, ya itu sudah dikoordinir untuk dicopy kan ya, betul ya, sehingga tidak ada alasan untuk yani tidak membawanya ya, karena alasan tidak punya, karena sudah ada upaya untuk mengopinya ya, sehingga jangan sampai ada yang apa istilahnya ngaji kuping ya. Jadi menyimak sekaligus kalau ada hal-hal yang mungkin ya perlu untuk dicatat ya, atau diantara mufradat, kosa-kosa yang ada di dalamnya ada yang belum dipahami, nanti bisa untuk dicatat. Yang kedua, sehingga jangan sampai pada momen yang semisal ini seseorang yang tidak perhatian dengan apa yang disampaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, selama berjalannya ta'lim tidak ada yang membuka HP ya, jadi semua fasilitas selain fasilitas belajar, dan saya di sini tidak mengizinkan untuk menggunakan PDF ya, walaupun ada di HP, materi ini ada di HP ya, saya tidak mengizinkan untuk menggunakan PDF ya, gunakan dengan fasilitas manual ya, kitab ataupun buku ya dengan bolpen. Karena ini insyaallah lebih barokah ya, di samping menutup celah ya, untuk kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena hal yang sempat terjadi dan semoga bisa menjadi pelajaran atau dalam momen daurah masyayikh ini. Yang di situ yang dihadiri para duat ya, pernah terjadi dalam momen seperti itu, ini daurah masyayikh ya, ya yang di situ hadirnya para duat, bukan yakni menyimak ya pelajaran yang diberikan, tetapi malah membuka HP, membuka gambar-gambar. Yang dibuka bukan gambar sembarangan ya, ya paham ya insyaallah ya, ya seperti itu. Dan ya seperti itu akhlak ya, yang dengannya ketika datang ya ujian dan misalnya nanti akan tersaring, walaupun mungkin ya pada ya suatu masa orang melihat atau memandang ya dia sebagai bagian dari duat, akan terjadi fitnah yang akan memilah ya siapa orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menjalani jalan salafus salih, dan siapa yang hanya meniru-niru. Ya, oleh karena itu nasihat yang ya sering ditegaskan ya para ulama, ya kun salafiyan alal jadah, ya hendaklah engkau menjadi salafi yang sungguh-sungguh, ya salafi yang sungguh-sungguh yang betul-betul berupaya untuk mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya. Ya. Jadi sungguh-sungguh serius di dalam kita mempelajari agama ini, sebagaimana mereka orang-orang yang belajar untuk meraih gelar agar bisa bekerja dengan ijazahnya, mereka tidak main-main, ya bahkan mereka melembur untuk tidak tidur dalam rangka untuk mengejar dunia yang mereka inginkan. Kenapa kok kita ya tidak semangat di dalam mengejar akhirat yang penuh dengan ini kebahagiaan yang abadi di jannahnya? Taib, ini beberapa tanbih, ya peringatan yang perlu untuk disampaikan, termasuk manfaatkan, saya ulang kembali, manfaatkan waktu seorang dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak dimanfaatkan untuk perkara yang baik, niscaya waktu kita akan habis untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Al-hadis salisa asyar, di sini dengan dhammah salah harakat, hadis yang ke-13. As-salisa asyar. Hadis ini membahas tentang wasbul mu'minin bil bunyan. Penggambaran orang mukmin, orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya dalam interaksi di antara mereka, muamalah di antara mereka, bagaikan sebuah bangunan. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Abu Musa Al-Ash'ari semoga Allah meridainya, beliau bernama Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau ma'ruf dengan kunyahnya Abu Musa. Ya. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Khalifah Umar menjabat, beliau pernah ditugaskan menjadi gubernur di Kufah. Ya, bersama dengan sahabat Ibnu Mas'ud yang ditugaskan menjadi mufti. Ya. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan, di mana sebagiannya, sebagian elemen unsur dari bangunan itu akan menguatkan, menyokong, mendukung sebagian yang lainnya. Ya, ini sifat ya sebuah bangunan. Ya, karena akan terwujud sebuah bangunan jika ada saling menyokong satu dengan yang lainnya. Ya, jika tidak, maka akan ya hancur. Kemudian washabbaka baina asabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan gambaran kuat kokoh ya ikatan satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, beliau syabbaka, jadi menjalinkan jari jemarinya, ya seperti itu. Menjalinkan jari jemarinya satu dengan yang lainnya, muttafaqun alaih, di sini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Hadha hadithun azim fihi al-khabaru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mu'minin annahum ala hadha al-wasfi. Ini adalah sebuah hadith yang agung, di dalamnya ya, berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang beriman, bahwa keadaan mereka, ya, ala hadal wasf, ya, seperti yang disifatkan di hadis ini, ya, ibarat suatu bangunan yang saling menyokong, ya, unsur-unsur dari bangunan tersebut. Tayib, hadis ini, ya, secara teksnya itu berisi berita, ya, isinya berita, ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan ini kan berita. Tetapi, ya, maksudnya adalah perintah, ya, maksudnya adalah perintah. Maksudnya, wahai kaum mukminin, ya, hendaklah kalian semua, ya, dalam keterkaitan hubungan antara satu dengan yang lainnya seperti bangunan, ya, saling bekerja sama, mengukuhkan, menguatkan, ya, di dalam kebaikan. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita ta'awun di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling menolong, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah, ya, kalian saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sayyid Ali Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, beliau menafsirkan atau menjelaskan ayat dalam surat Al-Ma'idah wa ta'awanu ini dalam, ya, satu kitab khusus Ar-Risalah At-Tabukiyah, ya, yang tentu sangat bagus bagi kita untuk mempelajarinya, ya, bagaimana, ya, pentingnya untuk kita, ya, senantiasa, ya, ini berupaya untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan sebaliknya jangan, ya, melakukan upaya saling membantu sekecil apapun dalam hal yang merupakan perbuatan dosa dan permusuhan. Adapun yang dimunculkan, ya, oleh tokoh, ya, pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, sebuah kaidah yang kata pengikutnya kaidah zahabiyah, kaidah emas, ya, karena, ya, orang yang rabun di dalam melihat kebenaran, ya, dipandang semua yang kuning itu emas. Baik, ya, ya, apalagi sedang pilek, gak bisa mencium baunya, ya, seperti itu, disangkanya emas, ya, seperti itu. Padahal ini adalah kaidah yang batilah. Apa itu? Ya, kaidah yang dikenal dengan istilah kaidah ta'awun wal ma'dhirah. Na ta'awanu bima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan, ya, bima ikhtalafna fi. Kita bekerja sama, ya, di dalam perkara yang kita sepakati. Ya, dan kita akan saling memberikan toleransi, utur, dan perkara yang kita berselisih, berbeda. Ya, sehingga akhirnya, ya, jadilah Ikhwanul Muslimin, ya, menjadi sebuah keranjang sampah, ya, yang masuk di dalamnya segala macam kotoran, ya. Ya, mungkin terkadang ada yang terluput, ya, emas, ya, mungkin, ya, jatuh ke tempat sampah, kan bisa. Tetapi, ya, persentasenya berapa? 50% 50%? Tidak mungkin, ya. Sehingga di situ orang-orang kuburiyun, orang-orang syiah, ya, orang-orang ateis masuk semua. Yang penting apa? Ya, kita kalau ada perkara yang disepakati, kita kerjasama. Adapun perbedaan-perbedaan, ya, kita saling menghargai. Sehingga runtuh di situ al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, ini keadaan Ikhwanul Muslimin, ya, di berbagai tempat, demikian prinsipnya. Kemudian, ya, prinsip ini, ya, dimunculkan dalam casing yang baru oleh tokoh yang bernama Abul Hasan Al-Ma'ribi pada sekitar tahun 2000-an. Sekarang 2000 berapa? 18, ya, 18 tahun yang lalu. Kita mengulang sejarah. dengan apa yang diistilahkan ya, bahwa kaidah yang dimunculkan ya, nahnu nuridu al-manhaj al-afiyah, kita menginginkan ya manhaj yang afiyah, yang luas, yang bisa merangkum, merangkul ya segala golongan. Intinya kan sama saja gitu. Baik. Ini. Berikutnya ya. Dimunculkan kembali ya, bukan produk baru tapi casingnya aja yang baru oleh Ali Hasan Al-Halabi dengan kaidahnya ya. La taj'alu ya al-khilafa ya fi ghairina ya khilafan ya bainana, janganlah kalian menjadikan ya adanya perbedaan penilaian ya tentang orang di luar kita ya. Seorang mengatakan ya, misalnya Said Qutb mubtadi, yang lain mengatakan bukan, dia pejuang, bahkan dia syahid ya, seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan penilaian ini jangan dijadikan untuk adanya perselisihan di antara kita. Baik, jika kita perhatikan, ya, kelihatannya indah. Ternyata balik lagi ke mana? Ya, ke kaidah tadi yang dimunculkan Hasan Al-Banna. Jadi, kalau ada perbedaan, ya kita saling toleran, ya. Itu. Sehingga runtuh apa yang ya menjadi prinsip dan ciri kaum muslimin yang dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai ya khairal ummah, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik. Ya. Kemudian ketika muncul fitnah al-Ma'ribi al-Ma'bari ataupun setelahnya, siapa itu? Ya Muhammad al-Imam, ya Muhammad al-Imam. Baik. Ya. Yang dia membuat wasiqah, perjanjian kesepakatan ya dengan orang-orang ya Rafidhah yang mereka dikenal dengan kelompok Hausiyah. Baik. Ya. Kaidah ya ikhwaniyah yang dibuat oleh siapa? Hasan al-Banna betul-betul diterapkan sehingga ya di situ disebutkan bahwa ya Rabb kita satu, ya ya kitab kita satu, musuh kita sampai pada akhirnya kesimpulannya musuh kita satu ya, disepakati seperti ini. Ya. Maka Syekh Ubaid hafizahullah ketika mengetahui tentang ini, beliau ya dengan tegas menyatakan bahwa Muhammad al-Imam ikhwani. Ya, kenapa? Karena kaidahnya seperti itu. Sekarang coba kita perhatikan, ya. Siapa musuh Syiah? Musuh Syiah adalah para sahabat. Ya. Apakah kita sepakat untuk mengatakan musuh kita satu? Berarti kita memusuhi sahabat. No. Ya, benarkah? Ya. Rabb kita satu dengan orang-orang Syiah? Jawabannya tidak. Ya, karena mereka sendiri menegaskan di antara tokoh mereka seorang yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, tokoh di antara tokoh mereka menyatakan bahwa Rabb yang khalifah nabinya Abu Bakar bukan Rabb kita. Ya, sementara kita meyakini pengganti nabi, memimpin umat ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita meyakini itu. Berarti dari sini menunjukkan bahwa Rabb kita dengan Rabbnya orang-orang Syiah berdasarkan pengakuan mereka itu beda. Ya. Apakah ya Muhammad al-Imam mengakui sama? Kalau begitu berarti ya jelas kita dengan Muhammad al-Imam sudah beda. Baik. Kemudian nabi kita satu. Benarkah orang-orang Syiah mengakui Rasulullah sebagai nabi? Tidak. Karena mereka dengan tegas menyatakan bahwa Jibril telah khianat. Ya. Telah khianat. Bukan hanya salah alamat, ya. Kalau salah alamat kan tanpa sengaja begitu. Ini khianat, mestinya wahyu itu dibawa kepada Ali, tetapi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau begitu menurut keyakinan Syiah, siapa ya yang berhak untuk menjadi nabi? Ali. Apakah sama ya nabi kita dengan nabi mereka? Jawabannya tidak sama. Ya. Ini. Baik. Jadi ya kaidah yang merusak ya yang dilakukan oleh mereka bahwa ini sebagai kaidah yang bisa menyatukan umat, persatuan di atas apa? Ya sementara ya kita kaum muslimin diperintahkan untuk ya bersatu di atas kitab Allah wa atasimu bihamdillah jami'ah wa la tafarraqu. Kembali ke sini ya. Bahwa hadis ini hadis yang agung yang menggambarkan tentang sifat yang semestinya dimiliki oleh kaum mukminin ya, di mana mereka saling menyokong, menguatkan ya satu dengan yang lainnya, yang tentunya sekali lagi di atas kebaikan. Wa yatadhammanu al-hath minhu ala mura'ati hadha al-asl. Dan hadis ini ya di dalamnya mengandung hasungan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mura'at hadha al-asl, memperhatikan prinsip ini, yakni prinsip ya ta'awun di dalam kebaikan. Wa an yakunu ikhwanan mutarahimina mutahabbina muta'atifin, agar mereka orang-orang yang beriman ya orang-orang yang beriman menjadi ikhwanan, menjadi orang-orang yang bersaudara ya, persaudaraan imaniyah islamiyah ya, ini silakan ukhuwah islamiyah atau imaniyah ya, ini juga disalahartikan oleh mereka orang-orang liberal ya, ketika mereka membedakan antara iman dengan Islam. Padahal kalau kita ya mempelajari pelajaran usul salasah ya, mana derajat yang lebih tinggi antara Islam dengan iman? Iman ya, karena betul-betul keimanan sudah merasuk ke dalam kalbu. Kalau keislaman baru ya sifatnya ketundukan yang sifatnya zahir ya, keimanan belum betul-betul merasuk. Baik ya, dengan demikian berarti ya derajat iman itu lebih tinggi dibandingkan Islam. Ya. Yang maknanya bahwa tidak setiap ya kaum muslimin masuk pada tingkatan ini. Kalau tidak setiap muslim bisa masuk pada tingkatan mukmin yang sempurna, apalagi tentunya orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir. Ya. Nah, sementara orang-orang liberal mengatakan bahwa pada hakikatnya ya keimanan itu meliputi setiap orang yang punya keyakinan. Ya. Sehingga dengan definisi itu, ya, orang Yahudi mukmin karena punya keyakinan. Ya. Kemudian orang Nasrani juga mukmin. Ya. Kemudian demikian juga orang-orang kafir yang lainnya. Sehingga diserukan oleh mereka untuk adanya ukhuwah imaniyah. Di mana apa? Persatuan agama. Yang hakikatnya sekali lagi ini adalah kekufuran yang nyata. Jadi ukhuwah imaniyah ya, yang benar adalah persatuan orang-orang yang beriman muslimin ya. Bukan menyatukan berbagai agama dengan ya keyakinan-keyakinan kufur yang ada pada mereka. Kemudian yang juga perlu untuk diketahui bahwa bahaya mereka ya, yakni orang-orang liberal ya, kita tidak menyatakan Islam liberal karena mereka ya telah terjatuh dalam setiap ya keyakinan, dalam sekian banyak keyakinan kufriyah ya, meskipun tentu kita ya menyatakan yang demikian dalam konteks yakni secara umum, bukan ta'yin person per person. Ya, bahaya mereka itu jauh lebih besar dibandingkan bahaya terorisme. Baik. Ya. Meskipun ya masing-masing memiliki apa? Bahaya terhadap umat. Ya. Kenapa dikatakan mereka lebih besar bahayanya? Dikarenakan mereka langsung ke inti dasar dari syariat ini untuk dihancurkan sehingga orang tidak lagi memiliki keyakinan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sumber kebenaran, dihancurkan ini. Ini orang-orang liberalis. Ya. dengan berbagai seragam yang mereka pakai, terkadang dengan jilnya, terkadang dengan jinnya. Mungkin nanti akan muncul lagi nama baru mereka. Ala kulli hal, intinya ya, ajaran mereka adalah ajaran yang sesat. Kemudian berikutnya, mutarahimin, agar hendaknya di antara kaum mukminin ya saling menyayangi, mutahabbin, saling mencintai, mutaatifin, ya saling memiliki hubungan ya keterkaitan, keeratan di antara mereka, ya tidak terpecah belah. Ya ini keadaan yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beritanya tersebut. Jadi berita tetapi sifatnya perintah. Hendaklah kaum muslimin demikian. Yuhibbu kullun minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsih. Di mana masing-masing dari mereka, orang-orang yang beriman, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Bahkan yang demikian dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kesempurnaan iman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya, tidaklah sempurna keimanan seorang hingga dia mencintai untuk ya orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka pada batas inilah seorang bisa meraih kesempurnaan Islam. Oleh karenanya, ketika ada seorang yang mengaku beriman, ya senang ya ketika ada di antara saudaranya kaum mukminin yang mendapatkan musibah yang menunjukkan ya jauhnya dia dari keimanan yang sempurna. Bagaimana mungkin ya dia menyukai untuk saudaranya ya suatu musibah sementara dia sendiri tidak suka dengan itu. Juga sebaliknya nama ini ya, dia akan berupaya baik untuk sampai kepada saudaranya sebuah kegembiraan ya, sebuah kebahagiaan yang dia rasakan. Ya, istilahnya tidak egois. Ya, tidak yang penting saya, terserah orang lain. Justru dia akan berupaya untuk orang lain merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dia rasakan. Ini sifat orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian wa yas'a fi dzalik, dan dia berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk bisa ya mewujudkan yang demikian. Jadi saling mencintai, saling menyayangi, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Kemudian wa anna alaihim mura'at al-masalih al-kulliyah al-jami'ah ya li masalihihim kullihim, dan menjadi kewajiban bagi mereka orang-orang yang beriman untuk benar-benar memperhatikan kemaslahatan, kemaslahatan yang sifatnya kulliyah, al-jami'ah, maslahat umum. Ya, lima salihihim kullihim, untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Ya, seorang mukmin sekali lagi dia berupaya untuk menempuh kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya ya maslahat bersama. Ya, dibandingkan dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya. Kemudian wa an yakunu ala hadzal wasf, dan agar mereka orang-orang yang beriman ya mereka betul-betul ya berada dalam keadaan atau gambaran yang demikian, yakni adanya ya saling mencintai, adanya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama ya, berupaya untuk mengedepankan perkara-perkara yang sifatnya kebersamaan dibanding ya dia mengutamakan sesuatu yang sifatnya maslahat pribadi. Fa innal bunyana al majmu'a min asasatin ya wa haytanin muhitatin kulliyatin wa haytanun tuhitu bil manazil al muhtassah وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع kullu naw'in min dhalika la yakunu bi mufradihi hatta yandhamma ba'daha ila ba'd. Dikarenakan sebuah bangunan al-majmu', yakni bangunan yang terkumpul terhimpun unsur-unsurnya, ya, baik itu berupa asasat, yakni pondasi-pondasi dengan ya beragam ya bentuknya, entah itu ya pondasi, kita mengenal istilah pondasi batu kali, ada lagi pondasi cakar ayam, ya, atau apa istilahnya, ya cakar ayam ya, bukan cakar bebek, bukan, ya, kalau bahasa orang bangunan katanya pondasi persegi begitu, baik, ya, dan beragam pondasi-pondasi yang lainnya, ya. Demikian pula hitan, yakni dinding, ya, yang muhitun kulliyatun, yang sifatnya yakni meliputi yang lainnya, dinding luar, ya. Demikian juga dinding yang meliputi tempat-tempat khusus, ya, dinding-dinding dalam. Tayib. Ya. Sebagian bangunan kan ada yang mencukupkan dinding luar, ya. Kemudian habis itu dibikin sekat-sekat dari triplek, ya, seperti itu, ya. Al-muhim, ya, demikian, ya, apapun dari dindingnya. Kemudian wama, ya, tatadammanuhu, dan demikian pula unsur-unsur yang lainnya dikandunginya, min suqufin, dari atap, ya, atapnya, ya, beragam atapnya, entah itu yang dari seng, ya, yang dari galvalum, yang dari ya genteng, ya, tayib. Nah, berikutnya wa abwabin, pintu-pintu dan kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat yang lainnya, yang dari ventilasi, jendela dan semisalnya. Ya. Kata beliau, masing-masing dari unsur-unsur ini itu tidak berdiri sendiri, ya. Untuk bisa menjadi sebuah bangunan tidak berdiri sendiri. Hatta sama mereka, sebagai contoh misalnya genting, ya. Ya. Kan itu harus disusun, tidak hanya dijajarkan begitu, tetapi disusun satu di atas yang lainnya, kan seperti itu. Sehingga dengan itu akan melindungi yang di bawahnya. Ya. Itu baru satu unsur. Ya, batu bata juga begitu. Ya. Disusun satu dengan yang ini, kemudian bagaimana cara menyusunnya supaya kokoh. Ya, kemudian ya, jika di tempat tersebut dipasang pintu dan jendela, maka dirangkai, ya, di situ pintunya harus ada kaitnya, apa istilahnya, angkur, ya, seperti itu katanya orang bangunan, ya, seperti itu. Untuk apa kok harus ada angkurnya? Supaya apa? Pintu itu kuat, tidak kemudian kalau ditutup lepas, kan seperti itu, ya. Baik. Kemudian, ya, hatta yang dhamma ba'daha ila ba'd, sehingga betul-betul ya terangkai, ya, sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ini unsur-unsur bangunan. Jadi di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pendidik, mengajar, memberikan gambaran tentang pentingnya persatuan di antara kaum muslimin, ya, dengan gambaran ini sebuah bangunan. Hatta untuk merekatnya, sebagai contoh, kan ada semen, ya, kemudian ada pasir, kemudian ada apa lagi, kapur, ya, sekarang semen, ya, itu kalau sudah ya kadal, tetap dipakai enggak? Enggak. Kenapa kok enggak dipakai? Ya enggak mengikat, enggak manfaat, kan seperti itu. Nah, jika adukan ini sesuatu yang bagus, dia akan merekatkan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Di sini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa sekecil apapun, ya, hal-hal yang akan bisa merekatkan hubungan di antara kaum muslimin perlu untuk kita menjaga, memelihara dan mengembangkan. Sebagaimana sebaliknya, ya, sekecil apapun hal yang bisa merusak persatuan kaum muslimin harus dihindarkan, dihilangkan. Ya, orang kalau membuat alukan, ya, seperti itu. Ini kata orang bangunan juga, ya. Karena kita sekarang bicaranya tentang bangunan, ya. Ada kayu, ya. Apalagi kalau untuk mengecor seperti itu. Masuk. Ya. Ya. Itu harus dibersihkan, harus dibuang. Kenapa? Karena kayu yang kecil ini akan mengurangi kekuatan. Ya. Yang kalau terkumpul di sini ada kayu, di sana ada kayu, di sana ada kayu. Ya. Yang seperti ini akan merusak kekuatan bangunan tadi. Demikian juga kita di dalam bermuamalah satu dengan yang lain di antara kaum muslimin. Kalau ada ya hal yang bisa merusak persatuan di antara kaum muslimin, sekecil apapun, itu jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti di sini ada, di sana ada, di sana ada, akhirnya merusak persatuan di antara kaum muslimin. Sehingga hal-hal yang akan bisa merusak persatuan sekali lagi harus dihilangkan. Kemudian kadzalikal muslimuna yajibu an yakunu kadzalik. Maka demikian pula ya, hubungan di antara kaum muslimin hendaklah seperti itu, ibarat sebuah bangunan yang satu dengan yang lainnya dari unsur-unsurnya saling mendukung, ya, saling menyokong. Fayura'u qiyama dinihim wa syara'ihi wa ma yuqawwimu dhalika wa yuqawwihi wa yuzilu mawani'ahu wa awaridahu. Ya, hendaklah mereka kaum muslimin berupaya untuk menegakkan agama dan syariat mereka, ya, agama mereka dan syariatnya, dan berupaya untuk memperhatikan apa-apa yang bisa yuqawwim, yakni menegakkan dzalika, yakni agama mereka dan syariat yang mereka jalani, wa yuqawwihi, dan yang akan mengokohkannya. Ya, ini di satu sisi. Ya. Kemudian wa yuzilu mawani'ahu wa awaridahu, dan berupaya untuk menghilangkan penghalang-penghalang yang akan bisa mengokohkan agama ini, dan menjadi perintang-perintang di dalam upaya untuk menegakkan agama ini. Ini harus dihilangkan. Ya. Kemudian kita cukupkan. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan. Dipersilahkan, masih ada waktu. Tidak ada ya. Insya Allah jelas. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta.